aku ingin nemu itu dari Gus. Terus saya nanti. Lo, yo cuma ngono pertanyaanmu. Aku harus berkata-kata loh malah saya ini. Ditanyain. Sayang, kau nelono atiku yang tak direkande, yo bakal ekande. Tuhan, terima kasih hadirkan penjaga hatiku yang selalu setia menemaniku. Widodari, DJ Musik, singkat. Masa ya Parti. Tembangan sepeleku, tondo sanang marang. Karena ku terpuruk sendiri dalam hampa, dan kau datang merubah cerita. Yo, tanah merubah cerita, oke. Merubah kahanan. How aku nemui totari motomu kepala. Masa lalu yang pernah terluka. Yang tak direkandeng, yo bakal dari DC Musik. Wis nyapa to pola hae nunggu sing menak ngono. Ora enak.